Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد إخوان في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله الحمد لله لسمات malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali lagi kepada pembahasan yang sudah berlangsung ya, sebelum masa PPKM dahulu karena pembahasan kita yaitu risalah al-asbab wal-a'mal yang sudah kita selesaikan alhamdulillah. Nah, dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan risalah yaitu sittatu mawadhi' min as-sirah ya, 6 tempat dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di 6 tempat, 6 kisah, 6 kisah sejarah perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya, adalah sebagai ibrah ataupun pelajaran yang akan diambil dari sisi tauhid ataupun akidah ya, di dalamnya barakallahu fiik. Nah, sehingga Syekh dari sekian sejarah yang panjang yang dialami oleh Rasulullah SAW, Syekh ingin mengambil 6 tempat saja, 6 peristiwa ya, yang akan bisa diambil ibrahnya, pelajarannya dari 6 peristiwa tersebut terkait tentang muatan tauhid di dalamnya. Nah, dan pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah masuk kepada al-mawdi'ul awwal ya, tempat yang pertama ataupun kejadian yang pertama ya, peristiwa yang pertama yaitu apa? Kisah nuzulil wahyi, kisah turunnya wahyu ya. Nah, dari kisah turunnya wahyu ini ada pelajaran tauhid yang bisa kita ambil di dalamnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Yang pertama adalah surat Al-Alaq. Ini sebagai tanda bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Nah, dan pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tanpa alasan ataupun bukan tanpa hikmah di balik itu semua. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dari sekian manusia yang ada ketika itu, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib lah yang dari sisi nasab adalah termasuk daripada cucu Abul Anbiya, ayahnya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pula barakallahu fikum adalah dari sekian manusia satu-satunya yang dilahirkan dengan cara yang baik. Artinya dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, tidak ada satupun yang memakai cara-cara jahiliyah dalam barakallahu fikum ya, menyikapi yang namanya pernikahan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dari buah pernikahan tentang cara yang akhirnya dipilih oleh Islam sebagai syariat dalam pernikahan. Cara yang terbaik. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala juga disebabkan karena akhlaknya yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi seorang nabi tidak pernah memiliki cacat aib pun di tengah masyarakatnya. Ya, tidak dikenal sebagai seorang pendusta, tidak dikenal sebagai seorang yang ingkar janji, tidak dikenal sebagai seorang yang tidak amanah. Tidak. Tapi justru sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai seorang yang amanah, dikenal sebagai seorang yang jujur, dikenal sebagai seorang yang barakallahu fikum, ya, senang dengan kebaikan. Bahkan sebelum diangkat menjadi seorang nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengikuti cara-cara kaum musyrikin ketika itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitannya dengan tempat yang pertama ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat metode peribadahannya masyarakatnya ketika itu di kota Mekah, beliau akhirnya melakukan uzlah, menyendiri dari keramaian, menyendiri dari lingkungan yang ketika itu tidak dalam metode peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yang menyelisih ajaran nenek moyang mereka yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabi memisahkan diri dan apa? Dan beliau menyendiri di Gua Hira ketika itu beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berawal dari sinilah, dari masa-masa menyendirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memilih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dengan diturunkan Jibril alaihi salatu wasalam untuk melatih nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa membaca, untuk memperhatikan agar beliau alaihi salatu wasalam bisa membaca dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tidak lama setelah itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihinggapi rasa ketakutan yang sangat oleh peristiwa yang aneh, yang asing, yang tidak pernah dialami sebelumnya bahkan oleh manusia sebelumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya curhat kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan beliau meminta untuk diselimuti. Sehingga di momen inilah Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mudaththir ayat 1 dan seterusnya sampai dengan ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andhir, bangkitlah dan berilah peringatan." Nah, jadi kalimat ini disyarah dijelaskan oleh para ulama adalah kalimat yang menerangkan, menjelaskan bahwasanya inilah momen awal, titik awal Rasulullah SAW menjadi seorang utusan, menjadi seorang rasul, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Qum, bangkitlah." Fa'andhir, maka berilah peringatan. Dan ayat-ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir. Sehingga dari sinilah titik balik, titik awal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan, mengangkat Rasulullah, mengangkat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Baik, Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai harus pada momen ataupun pada kondisi masyarakat yang seperti itu sampai-sampai harus mengutus seorang rasul? Mengapa demikian? Karena kondisi masyarakatnya ketika itu sudah jauh dari apa? Sudah jauh dari agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Ketika itu kondisi masyarakatnya Ada di antara mereka yang memang gemar dalam melakukan kemaksiatan, gemar melakukan zina, gemar memakan harta riba, gemar barakallahu fikum, ya, melakukan pembunuhan dan segala macamnya daripada al-kaba'ir, daripada dosa-dosa besar. Dan sebaliknya pula, banyak juga di antara mereka ketika itu masyarakatnya juga senang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, seperti apa? Seperti berhaji. Haji sudah ada sejak zaman dahulu, bukan semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW baru ada ibadah haji. Tidak. Haji adalah ibadah yang sudah datang sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Namun syariat tata caranya disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Nah, demikian pula umrah. Umrah juga sudah ada di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, sehingga haji dan umrah juga dilakukan, diamalkan oleh masyarakat jahiliyah ketika itu. Demikian pula bersedekah, demikian pula berinfak, menyantuni anak yatim, menolong orang-orang yang membutuhkan. Ya, sikap-sikap kebaikan ada di masyarakat jahiliyah ketika itu. Barakallahu fikum. Ya. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala tetap di kondisi yang seperti itu mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka? Barakallahu fikum. Nah, ya, maka jawabannya akan kita bahas pada pertemuan yang malam ini, barakallahu fikum, insyaallah. Baik. Kita langsungkan, ya, daripada ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullah, wa ajalluha 'indahum asy-syirk. Ibadah yang teragung di sisi mereka, di sisi kaum musyrikin, adalah ibadah yang dikemas dalam bentuk kesyirikan. Nah, ini penyebabnya. Ya. Jadi mereka gemar beribadah, gemar berhaji, gemar berumrah, tapi ada kemasan ibadah yang mereka lakukan, yang mereka siapkan, yang mereka buat sedemikian rupa, justru ini adalah sisi cara yang menyelisihi ibadah yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Ya. Jadi ibadah yang teragung di sisi mereka adalah kesyirikan. Ya. Fa huwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah 'indahum. Maka inilah hal yang teragung di sisi mereka. Ya. Yang mereka maksudkan yaitu apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melakukan ritual ibadah ini bukan tanpa alasan, bukan karena barakallahu fikum, ya, sekedar melakukan begitu aja, tapi sudah terdoktrin dari nenek moyang ini, nenek moyang mereka dahulu, bahwasanya tujuan mereka menyembah Lata, tujuan mereka menyembah Uzza, tujuan mereka menyembah Mana, tujuan mereka menyembah malaikat, tujuan mereka menyembah para nabi, tujuan mereka beribadah menyembah orang-orang saleh, itu mereka maksudkan adalah, ya, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, bukankah tujuannya baik? Ya, bukankah tujuannya seperti ini sangat baik? Ya. Sebagaimana orang-orang di zaman sekarang ini bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tujuannya apa? Agar dapat pahala dari Allah. Tujuannya apa? Agar mendapat apa? Keridhaan dari Allah, mendapat surga dari Allah. Sehingga berapa banyak kaum muslimin bersemangat untuk melakukan kebaikan yang menurut mereka baik, tapi tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka senang, ingin, mereka tidak mau kalah dengan orang-orang Nasrani dalam memperingati hari kelahiran Nabi. Mereka juga kaum muslimin juga membuat hari kelahiran Nabi. Demikian pula hari pasca kenaikan Isa al-Masih, ya, yang mereka sebut dengan Yesus, kaum muslimin pun tidak mau kalah membuat, ya, barakallahu fikum, na'am, apa, ritual hari merayakan Isra wal Mi'raj, ya, kenaikan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Demikian perayaan-perayaan lainnya, tujuannya apa? Agar mereka mendapat pahala, agar mereka mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mendapat syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya masya Allah baik sekali. Ya. Demikian pula orang-orang musyrikin di zaman dahulu juga demikian. Mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang ada, berhala-berhala yang ada, tujuannya mereka ingin dekat dengan Allah. Tidak ada tujuan kepentingan duniawi dalam ritual yang mereka lakukan itu, barakallahu fikum. Sehingga apa? Harta mereka korbankan. Ya. Jiwa mereka korbankan, nyawa mereka korbankan. Buktinya apa? Mereka siap berperang dengan kaum muslimin. Karena apa? Karena berhala-berhala mereka dihinakan. Karena berhala-berhala mereka disuruh musnahkan, disuruh tinggalkan penyembahan terhadap berhala. Sehingga mereka, ya, di dalam jiwa-jiwa mereka inilah jihad kita melawan mereka, ya, pasukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menganggap ini jihad fi sabilillah. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, faedah besar yang kita ambil, ya, kalau kita bersemangat, kalau mereka sudah memaknai peperangan dengan orang-orang sampai mereka sebut sebagai Wahabi, ini bagian dari jihad mereka, ya, maka kita jangan kendor. Kita di atas jalan yang benar. Kita di atas jalan yang benar. Ya. Mereka berlipat-lipat semangatnya dalam memusuhi, ya, orang-orang yang menegakkan dakwah tauhid was sunnah sampai-sampai digelar dengan Wahabi dan segala macamnya. Ya, barakallahu fikum. Oleh karenanya kita juga bersemangat. Bahkan orang yang berada di jalan yang benar justru harus lebih bersemangat dalam apa? Dalam menebarkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam memberikan contoh akhlakul karimah, ya, kepada manusia, ya, menggiring mereka untuk mencintai sunnah, menyadarkan mereka orang-orang yang telah gelap mata dalam taklidul a'ma, dalam fanatik buta terhadap ajaran nenek moyang mereka. Kita gambarkan bagaimana indahnya dakwah tauhid bersunnah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kita harus jauh lebih semangat dalam apa? Dalam menyebarkan dakwah tauhid bersunnah. Karena tujuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita apa? Meneruskan perjuangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa sahabat Nabi? Mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalannya? Menuntut ilmu, beramal dengan ilmu, mendakwahkan ilmu tersebut. Maka kita yang sedang menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala harus lebih berlipat-lipat kali semangatnya daripada mereka, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Kama dzakara Allah anhum annahum qalu." Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka, bahwasanya mereka mengatakan, Allah abadikan di surat Az-Zumar ayat 3. Apa kata orang musyrikin? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Ya. Dan tidaklah kami beribadah kepada mereka, kepada sesembahan-sesembahan tersebut, melainkan agar mereka, ya, bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ini alasannya. Ya, ini alasannya. Wa yaqulun, dan mereka juga mengatakan orang musyrik, haula, yaitu sesembahan-sesembahan tersebut, syufa'a'una 'indallah, yaitu para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini alasan mereka. Tidak ada urus kepentingan dunia dalam rangka mereka menyembah berhala-berhala tersebut, menyembah tauhid-tauhid tersebut. Menyembah barakallahu fikum, ya, para-para wali, menyembah barakallahu fikum, ya, orang-orang saleh. Tidak ada urusan dunia. Yang mereka inginkan apa? Dekat dengan Allah agar mereka mendapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, begitu mulia niat mereka. Tapi dengan niat yang seperti ini pun, justru niat yang dianggap sudah terbaik, sudah teragung oleh mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada mereka untuk menyadarkan mereka, meluruskan niat yang sudah tertanam dalam hati ini, ya, bahwasanya itu adalah jalan yang keliru. Ingat, rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama-tama bukan untuk meluruskan orang-orang yang makan riba. Iya. Rasul diutus bukan, ya, untuk orang-orang yang suka berzina. Iya. Rasul diutus untuk meluruskan, ya, mengajak kembali orang-orang yang barakallahu fikum, ya, pelaku pembunuhan. Tidak. Orang-orang jahiliyah, mereka paham sepaham-pahamnya sesadar-sadarnya bahwasannya amalan membunuh, amalan berzina, amalan memakan riba inilah amalan-amalan yang merugikan, yang sifatnya dosa di sisi mereka. Mereka yakin dan paham akan hal itu. Sehingga bukan itu tujuan pertama, misi pertama Rasulullah SAW. Tapi misinya apa? Menggali hati, hati yang sudah kadung, ya, terpatri dalam hati-hati musyrik kita itu kebenaran ibadah itu adalah apa? Menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun apa? Menyembah kepada Allah sekaligus menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mau disentuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu. Nah, baik. Sekarang kita akan baca penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau hafizahullah, i'tarafu annahum ya'budunahum, ya, mereka kaum musyrikin mengakui sesungguhnya mereka mengibadai sesembahan-sembahan mereka tadi itu, haitsu qalu, ya, dari sini kita ketahui bahwasanya mereka mengakui pengakuan bahwasanya mereka itu beribadah memang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari kata apa? Dari ucapan mereka apa? Ma na'budu, ma na'budu. Kami tidaklah beribadah kepada mereka. Ya, maksudnya apa? Kami beribadah mereka bukan beribadah dengan, ya, cara-cara yang tidak lazim, artinya dengan cara-cara yang bukan barakallahu fikum kepentingan dunia ataupun ada urusan lainnya. Tidak. Ya. Lakin yaqulun, akan tetapi mereka berkata, ma qasadna bihadhil ibadati illa annahum yuqarribuna ila Allah. Ya. Kan tetapi mereka mengatakan, menegaskan, ya, tidaklah kami memaksudkan dengan ibadah ini kecuali bahwasanya mereka itu, sesembahan-sesembahan tadi itu bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka. Jadi bukan tanpa alasan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada alasan. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata beliau hafizahullah, wa yadhunnuna anna hadha 'amalun thayyibun, dan mereka menyangka bahwasannya amalan ini adalah amalan yang baik. Li'annahu ta'dhimun lillahi wa ijlalun lillah. Ya, menurut mereka bahwasannya amalan kesyirikan tadi adalah bentuk pengagungan kepada Allah dan bentuk pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Ya, sangat jauh anggapan mereka. Sangat jauh anggapan mereka, sehingga butuh diutus seorang rasul untuk menyadarkan mereka. Itu jalan yang salah, jalan keliru. Barakallahu fikum. Ya, karena sesuatu yang dianggap baik oleh manusia itu pasti tidak akan merugikan orang yang lain. Ya, tidak akan hal-hal yang tidak merugikan orang lain, sehingga, ya, saya beribadah kepada berhala ini enggak merugikan si bulan si anak. Saya tidak mencuri barangnya, saya tidak mencuri hartanya, saya tidak menghina orang lain. Saya beribadah kepada apa yang saya yakini. Ya, perhatikan. Sehingga barakallahu fikum, ya, justru ini adalah apa? Ya, hubungan sesama manusia, hablum minan nas, ya, bukan menjadi, ya, misi utama Rasulullah SAW, tapi hablum minallah. Hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali harus diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakan manusia terjatuh dari perkara ini. Ya, karena kalau hubungan sesama manusia biasanya langsung terasa. Ya, misalnya dia merugikan orang lain, menipu orang lain, terasa ada orang yang dirugikan. Tapi, ya, ketika hubungan itu dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala perlu untuk menegur mereka dengan mengutus seorang rasul. Ya, nah, di tengah-tengah mereka barakallahu fikum. Haitsu innahum yuqarribunana ilaihi, di mana sesungguhnya mereka itu sesembahan tadi bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga mengatakan, li annana la nasilu ilaihi illa biibadatihi, karena sesungguhnya kami itu tidak akan bisa sampai terhubung, terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ibadah yang kami persembahkan kepada sesembahan itu. Lihat alasan mereka. Ya, masyaallah. Ya, barakallahu fiik. Ya. Fa hum yuqarribuna ila Allah. Ya. Kata mereka, ya, maka sesembahan tadi ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum shalihun. Karena semua mereka ini adalah orang-orang saleh. Mereka ini adalah orang-orang saleh. Ya, mereka tidak menyembah orang yang gila. Mereka tidak menyembah seorang yang ahli maksiat. Mereka tidak menyembah kepada orang apa? Kepada para raja. Iya. Tapi mereka menyembah kepada orang yang dulu ketika hidupnya dikenal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau makhluk-makhluk yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya tidak diutus oleh Rasul, ya, sungguh sangat masuk di logika, ya, hujah mereka ini. Ya. Nah, apa alasan engkau beribadah kepada berhala itu, beribadah kepada malaikat? Karena malaikat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak punya dosa. Kenapa engkau beribadah kepada Nabi? Nabi Isa, kenapa alasannya? Karena dia utusan Allah. Allah langsung yang mengutus dia. Ya. Kemudian katakan, kenapa engkau tidak langsung saja beribadah kepada Allah? Bagaimana saya bisa langsung beribadah kepada Allah? Setiap harinya saya berlumuran dosa. Saya tidak pantas, saya malu. Beribadah langsung, meminta langsung kepada Allah, saya malu, saya sadar diri saya. Sehingga butuh, ya, perantara bagi saya untuk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Kalau seandainya tidak ada Rasul di tengah-tengah kita, ya, hujah yang seperti ini justru barakallahu fiikum akan membuat kita kambuh-kambuh biaya. Dan Rasulullah SAW sudah diutus pun, ya, masih banyak dari kalangan kaum muslimin hari ini yang apabila disampaikan hujah yang demikian, mereka juga mengatakan, betul, mantap. Ya, mereka mengakui inilah hujah yang benar. Sehingga ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar ayat ke-3, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus ayat ke-18, ini adalah hujah yang mematikan bagi orang-orang yang selama ini beribadah kepada selain Allah dengan alasan-alasan lain. Ya, dengan alasan agar didekatkan oleh Allah, dengan alasan barakallahu fikum agar apa? Mereka itu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa dikatakan mematikan? Karena jika engkau beralasan demikian, ya, ini biasanya orang-orang kuburiyun. Jika engkau beralasan demikian, apa bedanya alasan engkau dengan alasan orang musyrikin di zaman dahulu? Ya, yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 3, surah Yunus ayat 18. Apa alasan mereka? Mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut, beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Tujuannya apa? Agar mereka bisa dekat dengan Allah. Bukankah kalian demikian? Bukankah kalian beribadah kepada Habib Fulan, beribadah kepada Kiai Fulan, ingin agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, musyrikin mereka beribadah kepada orang-orang saleh, kepada para nabi, kepada malaikat dan kepada berhala-berhala yang ada itu. Tujuannya apa? Agar mereka yakini bahwasanya orang-orang saleh ini pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalian juga menginginkan hal yang sama? Mereka, kalian ingin agar seorang keturunan nabi ini, ya, bisa memberikan syafaat bagi kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa bedanya alasan kalian dengan alasan musyrikin yang musyrikin ini diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ya, ini hujah yang mematikan bagi orang-orang kuburiyun, ya, yang mana mereka juga beribadah kepada selain Allah. Sehingga barakallahu fikum, ya, maka kita akan bertanya-tanya apa hujahnya mereka ketika mereka melewati ayat-ayat ini, mau ditafsir kemana? Ya. Ada satu syubhat, ya, dari kalangan kuburiyun, betul ini jelas tidak ada salah apa yang alasan orang musyrikin. Ya. Kenapa musyrikin beribadah kepada, kenapa diperangi oleh Rasulullah SAW musyrikin yang beribadah kepada Nah, berhala-berhala itu karena mereka itu beribadah kepada benda mati, kepada makhluk-makhluk mati, berhala-berhala, patung-patung. Sedangkan kami beribadah kepada makhluk hidup, orang yang pernah hidup, manusia. Nah, ini salah satu syubhatnya nanti. Ya, padahal barakallahu fikum, siapa yang diperangi oleh Rasulullah SAW? Tidak hanya mereka yang menyembah berhala. Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka beribadah kepada Uzair. Rasulullah SAW memerangi orang-orang Nasrani, Nasara. Karena apa? Karena mereka beribadah kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Rasulullah SAW juga memerangi orang musyrik yang beribadah kepada siapa? Lata. Siapa Lata? Orang saleh yang setiap harinya memberikan makan, membuatkan roti, memberikan makan kepada apa? Jamaah haji yang datang ke Baitullah. Ya, sehingga kematiannya di apa? Kuburannya dibagus, ditinggikan, dibuatkan sebuah monumen kenangan tentang sosok yang bernama Lata ini. Barakallahu fiik. Jadi kalau syubhat mereka, alasan mereka yang diperangi Rasul itu kan mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala. Barakallahu fiik. Maka mari perhatikan sejarah. Artinya kalau seandainya Rasulullah SAW memerangi orang-orang Nasara, memerangi Romawi, memerangi Yahudi, memerangi Persia, Majusi, berarti karena apa? Apa alasnya? Apa karena dunia? Nah, tidak. Rasulullah SAW memerangi mereka semua karena ingin menegakkan kalimatullah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ingin menegakkan kalimat tauhid di bumi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hamdalahullah taala, "Fahum yuqarribunana ila Allah." Ini masih ucapan mereka orang musyrikin, karena mereka ini adalah na'am bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, annahum salihun, karena mereka ini adalah orang-orang saleh. "Wa hum ya'nuna al-malaikah." Dan yang dimaksudkan oleh mereka ini siapa? Para malaikat. Jadi saleh ini tidak hanya makhluk menurut mereka, tapi juga malaikat. Wa ya'nun al-anbiya, yang mereka maksud adalah apa? Para nabi. Mithla Isa alaihi salam, seperti Nabi Isa alaihi salatu wasalam, termasuk yang ibadah oleh mereka dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yattakhidunahum wasa'ira bainahum wa bainallahi liqarribuhum ila Allah zulfa. Mereka menjadikan ya sesembahan-sesembahan tadi, malaikat, para nabi, ya, sebagai apa? Perantara, wasa'ir, perantara antara mereka ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Liqarribuhum, agar ya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Zulfa, sedekat-dekatnya, barakallahu fikum. Nah, jadi inilah alasan mereka, barakallahu fikum, kaum musyrikin, kaum kafirin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Nah, ya, mungkin sudah datang waktu isya, ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Jadi poin terpenting pada kesempatan malam hari ini, kita sudah menemukan ya, kalau kami bahasakan adalah ayat-ayat yang mematikan bagi syubhatnya orang-orang kufur pada hari ini. Karena syubhatnya mereka pada hari ini sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di surat Az-Zumar ayat ketiga dan surat Yunus ayat ke-8, ya, sebagaimana yang dilakukan pula oleh kaum musyrik. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, jangan pernah terlewatkan ayat ini. Kalau bisa dihafal, ya, apabila nanti bertemu dengan barakallahu fikum, ya, saudara-saudara kita yang masih beralasan seperti itu, bukankah kami beribadah dengan tujuan yang baik? Kami tidak merugikan orang. Ini sering bahasa-bahasa seperti ini. Oh, enggak merugiin orang kok. Saya beribadah, saya datang ke masjid sholat, saya safar wisata religi, uang-uang saya, uang saya, harta saya. Nah, ya. Demikian pula Rasul. Rasul bukti, Rasul sayang kepada umatnya, ya, ingin meluruskan umatnya. Karena apa? Karena mereka, ya, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang salah, bukan hubungan sama manusia terlebih dahulu, tidak. Barakallahu fikum. Jadi saya juga mengikuti Rasul, mengikuti para sahabat Nabi, karena saya mencintai kalian, wahai istriku, wahai anakku, wahai keluargaku, ayah ibuku, wahai tetanggaku, wahai saudaraku, masyarakatku, saya sayang kalian, saya ingatkan kalian ya tentang bagaimana cara beribadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau kalian suka menipu, kalian suka mencuri dan segala macam, kalian suka memakan riba, bukankah kalian sadar ini merasa? Kalian sadar apa? Ya sadar. Tahu dusta itu bisa merugikan orang lain. Saya sadar itu sedosa. Riba, saya tahu riba ini dosa. Nah, dan segala macamnya. Ya, itu harus itu sangat mudah untuk kita perbaiki dibandingkan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan berarti kita menghentikan menasihati dan perkara kemaksiatan, tidak, tapi ya lurus lebih yang paling utama meluruskan hubungan orang yang salah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala apabila hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala telah baik, telah sempurna, maka insyaallah hubungan sesama manusia juga akan mengikuti sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik, wallahi rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.